Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dipertanyakan tentang waris Buya, bahwa ada suami istri, suaminya meninggal, tentang warisnya bagaimana untuk istri dan untuk keluarga suaminya. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah waris, jika masalah waris harus sempurna untuk menyebut siapa yang ditinggal. Yang jelas, kalau seorang suami istri meninggal salah satunya, pasangannya berhak mendapatkan waris. Jika di dalam hal ini, kan ada, mungkin kalau ada saudaranya suami, maka saudara suami mendapatkan waris. Jadi gini gambarannya, secara umum Bapak, seorang istri jika suaminya tidak punya anak, maka secara otomatis dia mendapatkan seperempat. Itu istri. Jika tadi menyebutkan ada saudara. Nah, kalau ada saudara suami berhak mendapatkan waris. Akan tapi setelah diberikan kepada istri seperempat, jika saudara suami ada laki dan perempuan, dihabiskan oleh saudara suami laki dan perempuan sisanya. Kalau memang saudara suami ada, berkecuali jika sang suami tadi, sang mayit itu punya anak laki-laki, maka habis. Pamannya pun tidak mendapatkannya. Paman mendapatkannya jika sang mayit itu tidak punya anak laki-laki. Dan jika mayit sama sekali tidak punya anak, maka paman dan bibinya menghabiskan sisa daripada peninggalan orang peninggalan mayat tersebut setelah dibagikan untuk ashabul furud. Dan ashabul furud di sini siapa? Yaitu istrinya, dapat seperempat. Baik, itu saja. Adapun nanti kalau memang kejadian yang sesungguhnya, maka hendaknya dihadapkan secara rinci. Baik. Mungkin dia masih punya ibu juga, kan perlu ditanyakan. Ibunya juga mendapatkan, bapaknya juga mendapatkan jika ada.